Asnu sakieu mentrang sugan teh moal rek hujan sono bogoh anu urang geuning teu bisa manjang asa dina pangimpian urang jadi pipisahan kadedeh nu nyangreut pageuh kiwari talina udan urang teu bisa embung najan kagandrung sagunung urang teu bisa Terima kasih.